sukamu. Cinta lama bersemi kembali untuk mengisi dua hati ini. Cinta lama bersemi kembali. Ku di sini menantimu kekasih. Seperti aku di sini.